jalan kelas hiji. Jadi catur pangimpian kurang sisi. Pus perdagangan urat nadi otak kembang. Pageh kuat jalan raga ngarojong apalare. Otak kembang.